السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ورحمة الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كم مسلمين كم مسلمات para pemirsa televisi Roja dan para pendengar radio Roja serta TV dan radio Al Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, marilah kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat dan karunia-Nya yang amat besar yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan kita menuntut ilmu, dalam keadaan kita beramal kebaikan, dan semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk istiqamah di atas jalan yang benar, jalannya Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat, kemudian tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas insyaallah taala masih dalam bab istihbab at-tabsyir, tentang dianjurkannya kita memberikan berita gembira. Ya. Maka dari itu Imam An-Nawawi rahimahullah membuat satu bab dalam kitab beliau, dan ini menunjukkan keutamaan memberikan berita gembira terutama kepada saudara-saudara kita kaum mukminin, kaum muslimin, yang kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas insyaallah taala yaitu hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau akan menghadapi ajalnya, menghadapi kematiannya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala وعن ابن شماسة قال داري ابن شماسة بلو بركاته حضرنا عمر ابن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا كتب ليه يعني ابن شماسة كمي من حديري يا Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau dalam keadaan menghadapi al-maut, dalam keadaan sakaratul maut. Ya, Ibnu Shumasah termasuk yang hadir di saat itu. Fabaka tawilan. Dalam keadaan demikian, Amr ibn al-As yang sedang menghadapi al-maut, kematian, beliau menangis yang panjang. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar, dan beliau mengarahkan wajahnya ke tembok. Ya, jadi beliau tidak melihat yang ada di saat itu. Tapi beliau justru menghadap ke tembok. Fajala ibnuhu yaqul ya abatah. Maka putra beliau yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, putra beliau Abdullah, putra dari Amr bin As, ketika melihat ayahnya, beliau mengatakan pada ayahnya, ya abatah, wahai ayahku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita gembira kepada engkau dengan sesuatu? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita gembira kepada engkau dan sesuatu beliau menyebutkan berita gembira itu. Fa aqbala bi wajhihi fa qala. Lalu kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika mendengar pertanyaan putranya Abdullah, maka beliau kembali ya, membalik wajahnya. Fa aqbala bi wajhihi, beliau menghadap kepada orang yang hadir di sisi beliau dalam keadaan sakaratul maut. Faqal, maka kata Amr bin As radhiyallahu anhu, inna afdal ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal untuk kita mempersiapkan adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Inni qad kuntu ala atbaqin thalath. Sesungguhnya aku telah melewati tiga masa, kata beliau. Laqad ra'aituni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Masa yang pertama yang beliau sebutkan adalah di saat, di zaman jahiliyah. Kata beliau, laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku, yani aku mengetahui betul diriku. Wa ma ahadun ashadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Ketika itu tidak ada orang yang paling aku benci seperti kebencianku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahabba ilayya min an akuna qad istakmaltu minhu faqataltuhu. Bahkan kata beliau, ketika itu yakni zaman jahiliyah, aku itu berkeinginan ya bahwasanya aku mampu untuk membunuh beliau. Falau muttu ala tilkal hali lakuntu min ahli an-nar. Seandainya aku meninggal di saat itu, yang di zaman jahiliyah, ketika beliau masih membenci Nabi SAW dan ingin membunuh beliau alaihissalatu wassalam, seandainya aku mati di saat itu, kata beliau, lakuntu min ahli an-nar, tentunya aku menjadi penghuni neraka. Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi, maka tatkala Allah menjadikan Islam itu merasuk dalam hatiku. Ya Allah beri hidayah kepada beliau. Maka tatkala Allah menjadikan falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi, tatkala Allah menjadikan Islam itu dalam hatiku, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ubsud, maka aku berkata kepada beliau, ubsud, yakni ubsud yaminaka fal ubayika, ulurkanlah tangan kananmu ya, agar aku membaiatmu. Fabasata yaminahu, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kanannya. Faqabattu yadi, lalu aku mengepal tanganku. Ini beliau Amr bin As tidak menyerahkan tangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu mengulurkan tangannya kepada beliau untuk membaiat. Faqal, melihat perilaku itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr ibn al-As, "Malaka ya Amr? Ada apa denganmu wahai Amr? Ini mengapa engkau lakukan hal itu wahai Amr?" Beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengulurkan tangannya untuk membaiat beliau, tetapi Amr bin As sendiri justru menahan tangannya. Qultu, Jadi maka dari itu Nabi SAW bertanya kepada Amr, kenapa kamu ini? Qultu aradtu an ashtarita. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, aku ingin memberi syarat. Ini aku ingin meminta syarat, yakni dengan keislamanku dan baiatku kepada engkau, aku ada syaratnya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr bin As, tashtarit madha? Kamu akan memberikan syarat apa? Yakni untuk keislamanmu, untuk baiatmu ini. Qultu an yughfar li. Kata Amr ibn al-As, syaratnya agar aku diampuni. Agar aku diampuni, yakni dosa-dosaku. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah? Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Islam itu menggugurkan, menghancurkan, yakni dosa-dosa sebelum itu, sebelum Islam? Wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha? Dan bahwasanya berhijrah itu adalah juga menghancurkan dosa-dosa yang sebelum hijrah, yang dilakukan sebelum hijrah. Wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah. Dan bahwasanya ibadah haji juga akan menghancurkan, akan menghapus, akan membinasakan dosa-dosa sebelum melakukan ibadah haji. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin As. Kemudian kata Amr bin As, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, dan tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, wala ajalla fi aini minhu, dan tidak ada orang yang lebih mulia dalam pandangan mataku melebihi kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Kata Amr bin Al-As, dan aku tidak pernah atau aku tidak mampu untuk memandang beliau, yakni memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh pandangan mataku, ijlalan lahu, karena aku muliakan beliau, karena menghormati beliau. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu, seandainya aku ditanya, ya aku diminta untuk mensifati Rasulullah SAW, aku tidak mampu. Li anni lam akun amla'a aini, lam akun amla'u aini minhu, karena aku tidak pernah memandang beliau dengan sepenuhnya, dengan kedua mataku. Karena Nabi SAW adalah orang yang berwibawa, harismatik alaihi salatu wassalam. Lalu kata Amr bin Al-As, walau muttu ala tilkal hali, seandainya aku mati dalam keadaan itu, yakni di saat demikian, la rajautu an akuna min ahli al-jannah, tentu aku benar-benar berharap, ya, aku termasuk dari penghuni surga. Thumma wullina asya'a ma adri ma hali fiha. Kemudian terjadi apa yang terjadi dari berbagai peristiwa yang aku sendiri tidak tahu keadaanku dalam hal-hal tersebut. Jadi ini tiga masa yang disebutkan oleh Amr bin As. Ketika beliau masih dalam keadaan kufur di zaman jahiliyah, beliau sangat membenci Nabi SAW. Kemudian beliau masuk Islam, sangat mencintai Nabi SAW. Dan yang ketiga, di masa terjadi perselisihan antara para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, aku tidak tahu keadaanku di saat itu. Faidha ana mittu fala. Kemudian kata beliau, faidha ana mittu, maka apabila aku meninggal, fala tashabanni naihatun wala nar. Kalau aku meninggal, maka janganlah sampai adab yang kalian menyertai aku dengan atau orang-orang yang meratap, yang meratapi menyertai aku atau diiringi dengan api. Ya. Fa idza dafantumuni, dan apabila kalian telah mengubur aku, mengubur, ya. Fashunnu alayya turaba shannan, maka tutuplah kuburku dan masukkan tanah-tanah itu. Thumma aqimu hawli hawla qabri qadra ma tunharu jazur. Kemudian kalian berdiam, ya, tetap tinggal, tetap berada di sekeliling kuburku itu, ya, selama kurang lebih disembelihnya seekor unta, wa yuksamu lahmuha, dan dibagikan laham dagingnya. Hatta astanisa bikum, sehingga aku tenang bersama kalian. Wa andur ma uraji bihi rusula rabbi, dan aku bisa melihat apa yang aku lakukan dengan utusan dari Rabbku, yaitu ketika datangnya malaikat. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah seorang sahabat yang terpandang, yaitu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Amr ibn al-As bin Wa'il al-Sahmi al-Qurashi, salah seorang Quraisy, dan beliau adalah termasuk orang-orang yang tinggal di kota Mekah pada saat permulaan kemunculan Islam. Dan Amr ibn al-As termasuk yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapi, untuk menghadap Najasyi. Ketika kaum mukminin, ya, mereka ketika kaum mukminin berhijrah ke Habasyah, diterima oleh Najasyi. Maka orang-orang Quraisy kemudian mengutus, ya, yaitu di antara adalah Amr ibn al-As. Ketika itu beliau belum memeluk Islam. Amr ibn al-As meninggal pada tahun 43 Hijriah radhiyallahu anhu wa an baqiyati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai beliau dan semua sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini kita melihat tentang apa yang dikisahkan oleh Ibnu Shumasah rahimahullah taala ketika beliau menghadiri di saat Amr ibn al-As akan meninggal. Ya. Ini menunjukkan setiap orang akan mati, tidak ada satu pun yang tidak akan mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ya. Tidak ada tempat pelarian dari kematian. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan al-maut, kematian itu dengan al-yaqin, dengan nama al-yaqin, suatu keyakinan. Karena setiap orang yakin bahwa dia akan mati, baik itu mukmin, muslim, munafik, musyrik, kafir, semua yakin bahwa mereka akan mati. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita semuanya, ya, untuk beribadah menyembah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, sampai datang kematian kepada engkau. Jadi al-yaqin ini nanti al-maut. Ya. Karena setiap orang yakin akan kematian. Para pemirsa rahimakumullah, jadi setiap orang pasti akan merasakan kematian. Nah, ketika Amr ibn al-As radhiyallahu anhu akan meninggal, beliau menangis. Menangis panjang. Dan ada beberapa riwayat, ya, tangisan sebagian sahabat Nabi SAW ketika akan meninggal. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menangis ketika akan wafat. Ya. Jadi menangis saat akan meninggal itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang terlarang, ya. Tapi itu dilakukan juga oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Salah satunya adalah Amr bin As. Fabaka tawilan. Amr bin As menangis yang panjang. Ya. Karena memang setiap orang, ya jangankan orang yang jelek, orang yang baik pun ketika akan meninggal itu ada perasaan ingin untuk hidup lebih lama lagi, sehingga dia bisa beribadah. Dia menyesal dan amal-amal ibadahnya yang ditinggalkannya, kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang untuk ibadah yang dilewatinya begitu saja, sehingga dia menyesal. Maka penyesalan itu tidak mesti karena suatu keburukan, ya. Penyesalan itu karena hilangnya peluang, ya, hilangnya peluang. Ketika para sahabat, ya, ketika Umar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma itu datang menemui Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah orang yang, yakni seorang yang dicintai oleh Nabi SAW, artinya orang yang baik, orang yang wanita yang soleha. Ummu Aiman ini datangi oleh Umar Siddiq dan Umar bin Khattab. Umar Siddiq mengajak Umar bin Khattab untuk, ayo kita ziarah, kita datang menjenguk Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah SAW dahulu mengunjungi beliau. Nah, ketika Umar Siddiq dan Umar bin Khattab datang, Ummu Aiman ketika melihat mereka, beliau menangis. Beliau menangis. Sehingga Umar Siddiq dan Umar bin Khattab mengira bahwa nangisnya Ummu Aiman itu karena wafatnya Nabi SAW. Ya. Maka mereka mengatakan kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, insyaallah apa yang ada di sisi Rasulullah setelah beliau meninggal itu lebih baik daripada di dunia ini. Jadi engkau tidak usah menangis. Maka dijawab oleh Ummu Aiman, aku nangis bukan karena wafatnya Nabi SAW, dan aku mengetahui bahwa wafatnya beliau atau apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Nabi SAW daripada di dunia ini. Tapi aku menangis karena apa? Terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu. Ya. Maka tangisan itu macam-macam. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menulis dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang anwa'ud dumu', macam-macam air mata. Ada air mata senang, ada air mata sedih, ada air mata munafik. Ya. Iya, jadi macam-macam air mata, ya, macam-macam tangisan. Nah, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau menangis yang panjang. Ya. Beliau membalik wajahnya menghadap ke tembok, ke dinding kamarnya. Ya. Maka anaknya menegur sang ayah, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, seorang yang abid, yang soleh, yang taat. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Maka putra beliau Abdullah memanggil ayahnya ketika melihat ayahnya menangis, kemudian menghadapkan wajahnya ke dinding, ke tembok di atas pembaringannya. Maka beliau, yakni Abdullah, ingin menenangkan ayahnya. Dia mengatakan, ya abatah, wahai ayahku. Ini bahasa yang indah yang menunjukkan adab dan akhlak seorang anak pada orang tuanya. Ya, karena kita diajarkan adab dan akhlak. Ya abata wa ayahku, bukankah engkau telah diberitakan berita gembira oleh Rasulullah SAW? Dua kali ditanyakan oleh Abdullah kepada anaknya, kepada ayahnya Amr bin As. Ama basyaraka Rasulullah SAW bikadha, ama basyaraka Rasulullah SAW bikadha. Bukankah Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada engkau ini berita gembira tentang ini dan itu? Mendengar anaknya, ya, yang memanggil beliau, ya, dan mengingatkan beliau tentang berita gembira yang diberitahukan oleh Nabi SAW kepada Amr bin Al-As, maka beliau kemudian membalik wajahnya menghadap kepada mereka. yang hadir di saat tersebut. Ya. Kemudian beliau berkata, itu Amr ibn al-As radhiyallahu an, beliau berkata kepada sang anak daripada yang hadir di situ, kata beliau, inna afdala ma nu'iddu syahadat an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal, yang paling utama kita persiapkan, ya, yang untuk membawa kepada, sampai kepada kematian, adalah dua kalimat syahadat, ya, persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Jadi akidah yang benar, akidah tauhid, dan beriman kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah Rasul Allah yang terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia. Beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh teladan bagi umat ini dalam semua aspek kehidupan. Jadi beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, ini yang paling afdal disiapkan oleh seorang. Ya. Kalau seorang sampai akhir hidupnya dia tetap berpegang pada hal ini, dia bersaksi bahwa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, bukan riya, bukan munafik, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan dia mengakui bahwa, dan beriman bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Allah kepada seluruh umat manusia, ya, maka ini adalah sesuatu yang afdal, paling afdal disiapkan oleh seorang yang menghadapi kematiannya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk apa? Beriman atau menjaga iman kita, menjaga tauhid kita sampai akhir hidup kita. Ini yang kita diperintahkan. Karena pentingnya kalimat ini atau iman kepada Allah dan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang-orang, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Ya, tauhid itu apa sih? Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kita. Salat kita, puasa kita, dakwah kita, ya, termasuk menuntut ilmu kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, ibadah kita, umrah kita, dan semua amal-amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada la ilaha illallah. Mengikhlaskan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya amal-amal yang dilakukan bukan karena Allah, karena riya, karena minta dipuji, karena ujub, karena cari pendukung. Oleh ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kullu amalin batilun illa liwajhillah, illa ma kana liwajhillah. Setiap amal itu batil, tidak akan diterima oleh Allah taala, tertolak kecuali karena Allah, kecuali yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kesimpulan, yang diambil oleh beliau rahimahullah ta'ala. Maka dari itu ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah, keikhlasan dalam beramal, dalam beribadah pada Allah ta'ala harus kita upayakan. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Jangan kita ikuti hawa nafsu kita. Riya, sum'ah, minta dilihat orang supaya dipuji oleh manusia, didengar supaya dipuji oleh manusia, dan seterusnya. Dari amalan-amalan akan merusak, atau dari niat-niat yang akan merusak amal seorang. Karena yang diterima oleh Allah hanya keikhlasan. Dan seorang, jadi hakikat dari tauhid itu adalah bagaimana seorang mewujudkan semua peribadatannya hanya untuk Allah SWT dengan mengikuti Rasulullah SAW. Itu syahadat yang kedua. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, ya, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Maka marilah, demikian pula terutama dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah kepada Allah jangan untuk mencari pendukung. Hakikat dari dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menyampaikan al-haq. Menyampaikan kebenaran. Diterima atau tidak diterima, jangan sakit hati. Maka di sini pentingnya keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwahnya untuk Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Bukan mencari pendukung. Ya. Kalau seorang berdakwah untuk mencari pendukung, apa bedanya dengan hizbiyin? Apa bedanya dengan petugas partai? Tidak ada bedanya. Cuma kemasan yang lain. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, terutama para du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah karena Allah, menyampaikan kebenaran. Diikuti atau tidak itu urusannya. Itu adalah urusan orang itu. Tapi yang penting kewajiban seorang da'i, mubaligh, alim, menyampaikan al-haq. Menyampaikan kebenaran. Bukan mencari pendukung. Oleh karena itu, makna ini yang saya ucapkan ini adalah di dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan bahwa di antara para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang tidak punya pengikut. Tapi bagi nabi itu tidak ada urusan. Diikuti atau tidak diikuti, ya, itu bukan urusan. Yang terpenting adalah menyampaikan amanah Allah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Itu yang terpenting. Itu tugas dan kewajiban. Wama 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Ya. Ini nukta yang penting dalam dakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau seorang didengar, alhamdulillah, banyak mengikuti dalam kebenarannya yang disampaikannya, alhamdulillah. Itu semua fadl minallah. Karunia dari Allah. Bukan dari diri kita. Ya. Kita ini fakir. Lahir tidak punya apa-apa. Telanjang bulat keluar dari perut ibu. Kemudian diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Dipelihara oleh orang tua kita. Allah yang menanamkan kepada ibu untuk memelihara anaknya. Allah menanamkan pada ayah tanggung jawab pada anaknya. Ya. Sifat-sifat itu. Perangai-perangai tersebut. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian ini fakir, miskin. Tidak ada apa-apanya. Maka jangan melupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengutuk Qarun. Setelah Allah berikan dia nikmat berupa harta yang banyak, tapi dia lupa dan lalai. Dia mengatakan bahwasanya harta yang aku miliki ini dari jerih payahku, dari ilmuku, dari kekuatanku. Karena lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu harus kita sadari betul bahwa nikmat yang bahwa kita pada dasarnya adalah miskin, fuqara ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya apa-apa. Kemudian Allah berikan pada kita umur, Allah berikan pada kita rezeki, Allah berikan pada kita ilmu, Allah berikan pada kita hidayah, Allah berikan pada kita berbagai macam nikmat. Ya. Yang seandainya kita ingin menghitungnya, tidak akan mungkin kita menghitungnya. Oleh karena itu nikmat yang Allah berikan ini disyukuri. Ya, kita berbagi kepada orang lain. Entah itu berupa ilmu, entah itu berupa harta, entah berupa akhlak dan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Berbagi pada umat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang disebutkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhu bahwa afdal ma nu'iddu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena landasan jalan menuju Allah itu adalah dengan jalan Rasulullah SAW. Maka syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini adalah kehilafan, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah. Syahadat anna Muhammad Rasulullah, memberi persaksian bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah Allah, ini jalan menuju Allah. Yaitu jalan yang dicontohkan, yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, sampai kepada Allah Ta'ala, harus mengikuti jalannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat jalan sendiri. Nantinya sar. Jangan bikin cara tersendiri. Ya. Nanti akan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalimat Amr bin As ini juga, ketika beliau mengatakan yang paling afdal kita siapkan adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul sallallahu, ini agar kita pertahankan akidah ini. Sesuatu yang paling patut kita jaga adalah akidah kita. Iman kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan dibawa sampai mati. Adapun yang lainnya harta, kedudukan, ya, dan yang lainnya dari hal-hal duniawi, semua akan ditinggalkan. Anak, istri, harta, jabatan, semua akan ditinggalkan. Yang dibawa adalah iman dan amal soleh. Ini yang kita bawa yang bermanfaat bagi seorang hamba. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Amr ibn As radhiyallahu anhu, inna afdala ma nu'idduhu syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau menceritakan masa-masa kehidupannya yang setiap orang ada masanya. Ketika kita alhamdulillah mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita mengikuti akidah yang benar, manhaj yang benar, ya, mengikuti tuntunan Nabi SAW, ya, itu bukan untuk kita menyombongkan diri kita. Coba kita ingat masa-masa yang lalu. Di saat kita tidak mengenal ini semuanya kecuali yang Islam yang kita kenal. Kamu muslim? Iya muslim. Mana buktinya KTP-nya aku Islam? Fulan bin Fulan namanya agama Islam. Tapi hakikat Islam ini, wallahu a'lam. Masa-masa seperti itu pernah dijalani, dilewati. Kemudian Allah berikan kita hidayah. Ya, dan datanya para duat, para ulama, kita mengenal dakwah sunnah ini. Mengenal dakwah tauhid lalu kita amalkan, bukan untuk kita menghina orang lain. Ya. Bukan untuk kita mengunggulkan diri kita karena kita tidak tahu amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Tapi untuk kita mensyukuri. Syukurilah nikmat tersebut dan menjaganya, memeliharanya, bukan dengan meremehkan orang lain. Ya, mengata-ngatai orang lain bukan untuk itu. Ya. Seorang muslim pun dia saudara seorang muslim yang lainnya. Dia keliru, ingatkan. Dia salah, ingatkan. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Jadi bahwasanya setiap orang mempunyai masa yang dilalui. Masa ketika masih jahil, tidak mengerti apa-apa dalam agama ini, ketika hanya ikut-ikutan, ya, yang bukan agama dianggap agama, yang bukan sunnah dianggap sunnah, itu masa-masa pernah dilewati. Ya. Coba kita renungkan, maka kita akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ketika kita beriman pada Allah dan Rasulnya, lalu kita memandang orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, renungkan. Renungkan untuk disyukuri. Ya. Na'udzubillah min dzalik, seandainya kita pun seperti mereka, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal Sunnah, tidak mengenal Tauhid, seperti apa kita? Maka dari itu nikmat iman, Islam, Tauhid, Sunnah ini adalah satu nikmat yang tidak ada tandingannya di dunia ini, yang Allah berikan pada seorang hamba. Oleh karena itu harus disyukuri. Bukan kemudian untuk menghina orang lain, tapi untuk disyukuri. Sehingga dengan demikian, kita pun akan dapat menjaga dan memelihara nikmat tersebut. Nah, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menceritakan masa-masanya di masa jahiliyah, ketika beliau masih membenci pada Nabi SAW, bahkan beliau punya keinginan untuk membunuh Nabi SAW. Itu satu masa yang sudah dilewati. Kemudian masa berikutnya, ya, ketika Allah berhidayah kepadanya, makanya disebutkan di sini, falamma ja'ala Allahul Islam fi qalbi, ini menunjukkan bahwa hidayah, taufik seorang untuk memeluk Islam, berpegang pada tauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu adalah hidayah yang Allah berikan, taufik yang Allah anugerahkan ke dalam hati seseorang. Karena hidayah ada dua macam. Ada hidayah tu al-bayan wal-irsyad. Hidayah berupa keterangan. Ya. Ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram. Ya. Itu keterangan. Ini hidayatul bayan. Wal irsyad. Yang menunjuki. Membimbing. Yang kedua, ada hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq ini hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sesuatu kekuatan yang Allah berikan. Hidayah itu yang Allah berikan di dalam hati seseorang sehingga merubah orang tersebut, merubah perilakunya dari kekufuran kepada iman. Tadinya kafir, karena taufik ini masuk dalam hatinya, dia beriman pada Allah Ta'ala. Tadinya melakukan kesyirikan-kesyirikan, setelah mendapat taufik dari Allah, dia meninggalkan kesyirikan-kesyirikan itu. Dia melakukan hal yang taufik. Ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam hati seorang hamba, adapun penjelasan, keterangan bisa disampaikan oleh para ulama, para dai, para mubalig. Ini namanya bayan, hidayatul bayan, penjelasan, keterangan. Manusia pun, yakni mereka menyampaikan, bisa menyampaikan. Tapi yang menggerakkan hati seorang, yang memasukkan taufik dalam diri seorang, itu Allah SWT. Contohnya, ada orang mendapat hidayah keterangan, misalnya apa? Sudah punya al-bayan, dia tahu halal dan haram. Dia mengetahui riba itu haram. Secara hukum tahu betul. Dalilnya tahu, tapi dia tetap makan riba. Ini namanya dia mendapatkan keterangan, tapi dia tidak mendapatkan taufik. Karena dia masih melakukan perbuatan itu. Nah, ketika suatu saat dia menyadari bahwa ini sesuatu yang haram, riba itu. Makannya pun haram, kalau mati dalam keadaan makan riba, ibarat orang yang dibangkitkan dari kiamat seperti orang kesurupan. Dia ingat akan hal ini. Kemudian dia menyadari. Lalu Allah berikan taufik kepadanya. Dia tinggalkan riba itu. Ini hidayah taufik yang masuk ke dalam dirinya. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ketika seorang memeluk Islam dengan hak. Ya, dari lubuk hatinya. Dia artinya mendapat taufik dari Allah azza wa jalla. Untuk memeluk agama Allah ini. Falamma ja'ala Allahul Islam. Ja'ala Allah. Allah yang menjadikan. Yani Allah memberikan taufik. Maksudnya Islam dalam diri. Beliau dalam hati beliau. Dan iman dalam hati beliau. Ya. Ketika hal itu datang. Ada dalam diriku, dalam hatiku. Allah menjadikan Islam dalam diriku. Ataitu Nabi SAW. Aku kemudian datang. Menemui Nabi SAW. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Fawaid dari hadis ini dan penjelasan dari hadis ini. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa menugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan amal yang soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Senantiasa di atas tauhid dan di atas tuntunan Rasulullah SAW. Aku lakukan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pemaparan materi yang dapat disampaikan. Dan berikutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Aqulu qawli hadza wallahu al-muwaffiq. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan. Materi bahasan dari syarah hadis Riyadhus Salihin di kesempatan pagi hari ini yang penuh manfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik bagi kita untuk bisa memahami materi bahasan yang Ustaz sampaikan. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan di pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon 0218236543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Dari mana Ibu? Hamba Allah dari Jakarta. Silakan. Mau tanya Ustadz, saya sebelum kenal manhaj sunnah ini, saya punya teman-teman yang kami bergaul dengan baik. Dan setelah saya mengenal manhaj sunnah ini, saya punya teman-teman juga yang sesuai dengan manhaj. Tapi saya masih bergaul dengan teman-teman saya yang lama. Tapi saya tidak merasa nyaman karena mereka masih berbuat bid'ah, masih tidak menutup auratnya. Bagaimana pendapat Ustadz? Apa saya harus meninggalkan teman-teman saya itu? Saya takut nanti dibilang sombong atau gimana, karena saya sekarang juga sudah menutup muka saya dengan cadar. Syukran Ustaz, barakallah, assalamualaikum. Afwan wafik, barakallah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di Jakarta, silahkan Ustaz. Baik, pertanyaan bagus sekali dari Ibu di Jakarta. Dilihat dari apa yang ditanyakan tadi, ya, saya pertama bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas hidayah yang Allah berikan kepada ibu, kepada penanya, sehingga ya mengenal yakni sunnah, mengenal tauhid ya secara apa yang disebutkan oleh Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka harus senantiasa disyukuri dan dijaga serta dipelihara iman atau nikmat tersebut. Di sisi yang lain yang disebut yang ditanyakan tadi, masih punya teman-teman. Semua kita yang hidup ini, yang dulu tidak mengenal sunnah, kemudian kita mengenal sunnah, dulu kita tidak mengenal tauhid yang murni, kemudian kita mengenalnya setelah mendapat ilmu, ya, kita memiliki teman. Nah, apa tugas kita sekarang ini? Bukan kita kemudian putus dari mereka, tapi tetap selama ada peluang, ada kesempatan untuk kita berdakwah, maka ini satu hal yang insya Allah satu kebaikan. Ya, oleh karena itu dilihat dari mereka, kadang-kadang ada memang orang yang perlu kita jauhi karena memang hal-hal yang kita lihat dari apa yang dilakukannya yang menakutkan akan diri kita, bahwa kita bisa jadi kalau terus berteman dengannya akan berbahaya bagi akidah kita, bagi agama kita. Maka ini sebaiknya dijauhi. Tetapi ada orang-orang karena kejahilan mereka dari teman-teman kita yang mereka tidak paham sebetulnya. Nah, di sini ada kesempatan untuk kita berdakwah, untuk kita mengajak. Ya, itu pun semampu kita dan pelan-pelan. Ya, bukan kemudian kita ingin merubah seorang secepat kita membalik telapak tangan kita, tidak. Dakwah ini memerlukan waktu, memerlukan kesabaran. Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah di jalan Allah lebih dari 900 tahun. Beliau sabar dalam berdakwah. Nabi alaihissalatu wassalam diingatkan oleh Allah azza wajalla dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wasbir kama sabara ulil azmi minar rusul, kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana ulul azmi minar rusul mereka bersabar. Maka dari itu peluang yang ada untuk berdakwah atau mendakwai mereka dengan cara yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ya, ya, dengan mungkin memberi hadiah, mungkin hadiah buku, hadiah tulisan, atau yang lainnya yang insya Allah bagian juga bisa kita dakwah dengannya, ini manfaatkan kesempatan itu. Manfaatkan dengan baik. Tapi tetap kita menjaga diri kita, menjaga iman kita, ya. Tapi ini peluang untuk juga kita mengajak mereka kepada kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu min khumrin na'am. Seandainya Allah, ya, dengan Allah memberi hidayah kepada seorang dengan perantaraanmu, itu adalah lebih baik daripada unta merah, yaitu harta yang paling berharga. Nah, oleh karena itu peluang ini kalau bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ibu ragu, penanya ragu, ya, khawatir justru akan ketarik, ya jangan. Ya. Tapi kalau bisa dengan cara yang baik, dengan mengirim misalnya cuplikan-cuplikan kajian yang baik, kajian tentang akidah, tentang tauhid, tentang sunnah, silakan, ya. Itu juga hal yang insyaallah salah satu jalan untuk mendapatkan menyampaikan keterangan, menegakkan hujjah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas nasihat dan jawaban untuk penanya yang pertama tadi. Semoga bermanfaat untuk ibu di Jakarta dan kita yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, kami masih memberikan kesempatan penelpon yang kedua. Kami coba sapa kembali di 0218236543. Silakan. Iya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Abu Yasmin dari Bogor, Pak. Silakan Pak Abu Yasmin. Mau tanya begini, Ustaz. Jadi kita alhamdulillah seperti tadi kita sampaikan, saya sudah tahu iman, sudah berada dalam Islam sejak lahir. Tentu saja ini satu hal yang sangat-sangat bernilai tinggi. Nah, pertanyaannya, kita juga punya teman-teman yang lahir di keluarga non-Muslim. Apakah kita juga wajib, maksudnya kan sangat yang sekali mereka tidak mengetahui begitu, bagaimana kira-kira itu, Ustaz? Makasih. Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih interaksinya. Silahkan Ustaz. Beliau, yang perlu kita pahami dalam masalah berdakwah, bahwa dakwah itu atau umat yang didakwai ada dua. Ada ummatul ijabah dan ada ummatul dakwah. Ini dalam istilah para ulama. Ummatul ijabah itu adalah mereka kaum muslimin, ya, orang-orang sudah memeluk Islam, hanya saja mungkin terjadi penyimpangan, masih ada kesyirikan-kesyirikan mereka lakukan, ada perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, masih ada hal-hal yang penyimpangan atau kemaksiatan dan yang lainnya. Ini pun tetap wajib kita dakwai, ya. Ya, dia memberi peringatan, mengingatkan dengan cara yang baik, ya. Ada ilmu walaupun mungkin sedikit yang kita miliki, tapi bisa bermanfaat bagi mereka, sampaikan. Ya, ini ummatul ijabah dari family kita, keluarga kita yang memang belum mengenal tentang dakwah sunnah ini. Kemudian yang kedua, ada ummatul dakwah. Ummatul dakwah itu adalah mereka yang di luar kaum muslimin. Ya. Ini pun didakwai, ya. Diperkenalkan tentang Islam, walaupun mungkin dengan cara apalah yang mudah diterima, atau mungkin dengan cara mungkin diskusi, ya, yang ringan, bukan berdebat, tidak, menanyakan hal yang penting, ya, tentang prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip mereka, ya, yang selain Islam. Nah, ini dalam rangka berdakwah. Jadi apakah juga kita mempunyai kewajiban? Ya, kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dengan cara yang baik tentang Islam. Ya, walaupun sebetulnya memang tugas utama adalah para dai, para mubalik, sebagaimana Nabi SAW mengutus, ya, para sahabat-sahabat yang berilmu, yang dalam arti mereka yang memang ditugaskan untuk berdakwah. Seperti Mu'adh bin Jabal diutus ke Yaman oleh Nabi SAW, Mus'ab bin Umair diutus ke Madinah oleh Nabi SAW dari kota Mekah untuk berdakwah kepada mereka. Nah, jadi intinya bahwa dakwah itu adalah memang sesuatu hal yang kita diperintahkan semampu kita, ya, sesuai dengan apa yang kita miliki dari kemampuan yang ada, ya. Kadang-kadang ada keluarga kita, kerabat kita yang belum muslim, ya mungkin kita pendekatan dalam arti mungkin memberi hadiah, menunjukkan akhlak yang mulia kepadanya, perang yang baik. Nah, mungkin dia akan tertarik dengan hal itu. Ya, dia akan tertarik dengan hal tersebut. Ya. Jadi intinya secara umum memang satu hal yang kita harus juga menyampaikan kepada mereka supaya mereka mendengar Islam ini. Hatta yasma'u kalam Allah. Ya. Nah, Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi SAW, kalau ada orang musyrik yang minta perlindungan kepada engkau, wahai Muhammad, maka berikan dia keamanan. Ya. Berikan dia perlindungan. Sampai dia mendengar kalam Allah. Ini menunjukkan tentang suatu kewajiban untuk berdakwah atau mendakwai, ya, orang-orang yang bukan muslim. Karena mereka mengenal, karena mereka tidak tahu, bisa jadi demikian. Atau yang mereka ketahui tentang Islam itu misalnya yang jeleknya, karena memang dipropagandakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjelek-jelekan Islam. Nah, kita bisa luruskan bahwa Islam itu tidak seperti apa yang digambarkan atau yang disangka atau diduga oleh orang tersebut. Islam seperti ini, Islam itu indah, ya, Islam itu indah, Islam itu penuh kebaikan. Islam itu menyuruh seorang itu untuk menyingkirkan duri dari jalan, ya, menyingkirkan duri dari yang ada di jalan atau penghalang, bukan untuk memasang bom di jalan. Itu bukan Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Nah, jadi kita menggambarkan Islam secara yang lebih apa namanya, lebih baik, dan memang hakikat Islam itu agama yang indah, agama yang mulia, ya, agama yang memberikan yakni kebahagiaan pada seorang, ya, lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, dengan demikian insyaAllah mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang harus diperkenalkan Islam itu pada mereka. Sebab kalau tidak, mereka belum tahu dan mereka tidak tahu. Ya. Nah, ini semua dengan cara yang baik, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas nasihat dan jawaban dari Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak di Bogor tadi. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Ada dua penanya dari pendengar kita dan pemirsa dari hamba Allah di Bogor dan Bapak Yusuf di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tengah fenomena pandemi saat ini dan menghadapi new normal yang dicanangkan oleh pemerintah, bagaimanakah hukum memberikan kabar gembira berupa menampakkan nikmat yang Allah berikan di media sosial atau dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tentunya tidak lepas dari menampakkan nikmat berupa barangkali yang sekarang merebak dengan bersepeda, dengan komunitas-komunitas tertentu yang tentunya membutuhkan biaya yang begitu besar bagi sebagian kalangan masyarakat. Apakah hal ini diperbolehkan? Ustaz, ada nasihat-nasihat khusus terkait hal ini? Jazakumullahu khairan. Allah tidak membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita mampu berbagi, bersedekah, ya, atau memberikan kepada teman-teman kita juga dalam rangka kita berdakwah, ya, makanya hal yang tidak mengapa selama tidak melanggar tuntunan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang misalnya ada kegiatan, ya, seperti yang disebutkan tadi, masalah bersepeda, ya, untuk kesehatan, ya, selama itu pada waktu tertentu tidak membuang-buang waktu, ya, tapi untuk menjaga kesehatan. Kemudian tidak campur baur laki dan wanita. Maka itu hal-hal yang masih pada garis yang insya Allah dibolehkan. Tetapi kalau hal itu sudah melebihi, melampaui, sampai mungkin melalaikan sholat atau yang lainnya, sampai situ bercampur laki wanita dan yang terbuka aurat yang lainnya. Nah, ini sudah tidak pada batas. Jadi selama hal itu masih dalam koridor syariat Allah, dan tetap menjaga, dan kita juga untuk berbagi kepada sama kaum muslimin, maka insyaAllah ini hal yang dibolehkan. Tapi perlu diketahui bahwa, ya, justru di saat-saat seperti ini kita meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ibadah, meningkatkan doa kepada Allah. Adapun kegiatan-kegiatan seperti yang memang diperlukan untuk kesehatan fisik kita, silakan kita lakukan. Dan itu tidak terlarang dalam agama selama tidak melanggar tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mungkin jawaban saya secara umum. Sebagaimana pertanyaan pun juga tadi umum, ya. Maka saya jawab juga secara umum. Allahu Ta'ala alam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga segera mengangkat wabah yang menimpa banyak negeri dan manusia di muka bumi ini. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, kita bergantung pada Allah. Ya, dan melakukan terus beribadah pada Allah, kemudian kita melakukan sebab-sebab yang dengannya insya Allah akan kita terjaga, terlindung dari wabah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ada satu pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dan masih terkait dengan kondisi saat ini Ustaz. Di tengah wabah yang masih merembak, bagaimanakah hukum menyebarkan berbagai keburukan atau bahaya dari penyakit ini, namun dikhawatirkan terkena larangan memberikan rasa takut kepada kaum muslimin, baik melalui media sosial atau media yang lainnya. Bagaimanakah sikap kita terhadap berita-berita yang disebarkan dengan tujuan agar kaum muslimin berhati-hati terhadap wabah ini dan juga tidak menimbulkan rasa takut kepada mereka? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Kami pernah bertemu dengan beberapa dokter dalam masalah ini, yang hampir semua mengatakan bahwa kita ini yang pertama jangan menggampangkan, meremehkan masalah wabah ini. Yang kedua juga jangan berlebihan, ya, takut terhadap hal ini. Maka di sini sikap wasat, sikap menengah. Mungkin ada hal-hal yang bermanfaat kita bisa memberitahukan kepada kaum muslimin, ya, misalnya bagaimana pencegahan bagi orang yang terkena. Mungkin ada obat-obat tradisional misalnya. Kalau memang itu bermanfaat dan bisa kita berikan kepada saudara kita, tidak mengapa kita berikan, ya. Kemudian juga kita selalu ingatkan mereka, ya, dan kami selalu ingatkan dalam semua setiap kesempatan agar kita senantiasa menjaga diri kita, mengambil sebab, karena melakukan sebab adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah kalau ingin sesuatu hanya dengan kun fayakun. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan laut merah ketika akan dilewati oleh Musa alaihissalam dan kaumnya, langsung muncul gunung di tengah laut merah itu Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk melakukan sebab. Apa sebab yang Allah perintahkan Nabi Musa melakukannya? Yaitu memukul laut itu dengan tongkatnya. Ini artinya melakukan sebab. Ya. Jadi melakukan sebab itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama, diperintahkan dalam agama. Tapi sebab itu bukan segala-galanya. Jangan kemudian seorang setelah dia melakukan sebab, dia mengatakannya sudah segala-galanya, pasti begini. Itu juga tidak. Tetapi tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya melihat dalam hal ini, memang ada orang-orang berlebihan dalam mengirim hal-hal yang menakutkan, sehingga menimbulkan cemas dan rasa takut pada diri kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Ini pun tidak benar. Ya, ini pun tidak benar. Kenapa? Kita yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada orang bisa terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita pun tidak menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan, juga tidak. Ya, maka yang terbaik adalah menengah. Apa yang diarahkan, ya, oleh mereka yang ahli, ya, termasuk dalam hal ini adalah penguasa atau ulil amri, ya, selama tidak melanggar agama, maka kita lakukan. Kita lakukan. Kemudian selebihnya kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla dan berdoa, minta perlindungan. Zikir pagi petang itu banyak mengandung doa-doa yang dengannya insya Allah seorang terlindung dari wabah ini. Ya. Kalau misalnya seorang pun sudah terkena wabah ini, pasrahkan pada Allah Ta'ala. Ya. Ikhlaskan itu pada Allah Ta'ala dan tetap berusaha untuk kesembuhan. Tapi kalau memang Allah menghendaki yang lain sampai meninggal, ridhoilah ketetapan Allah itu. Insyaallah itu yang terbaik. ya, ridhoi ketetapan Allah itu, dan insya Allah itu yang terbaik. Jadi alhamdulillah kita ini ya, salah satu rukun iman adalah iman pada takdir, takdir Allah SWT. Sehingga dengan demikian seorang yang mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, semua perkaranya itu baik. Kalau kesenangan, kebaikan, nikmat yang Allah berikan dia syukuri. Dan kalau dia diuji oleh Allah Ta'ala dan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Dua-duanya baik bagi seorang muslim. Nah, oleh karena itu, ini sikap yang mendengar bagi kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi hal ini. Tetap waspada, tetap jaga diri, menjaga kebersihan, ya, disiplin, ya, pola hidup bersih juga kita telah diajarkan oleh Islam, bukan hal yang baru bagi kita, tinggal kita jalankan. Ya. Sehingga dengan demikian, insya Allah, kita pun melakukan kebaikan. Ya. Kita melakukan sebab dengan tetap pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun menakut-nakuti kaum muslimin, ini pun tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, sampai orang muslim tidak berani berbuat sesuatu, gara-gara hal yang berita-berita disebarkan yang menakutkan kaum muslimin, itu pun dilarang. Ya. Kita berikanlah berita yang baik, berita yang positif. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian, kita akan diselamatkan dari bencana ini atau dari bala ini. Ya. Tapi semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih jazakumullah khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir. Di penghujung acara kami mohon penutup ikhtitam dari kajian kita di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melindungi, menjaga, memelihara ya kaum muslimin, ya, demikian pula hamba-hambanya, agar semoga Allah berikan kepada mereka kebaikan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya. Oleh karena itu kita tetap berdoa kebaikan bagi kaum muslimin. Sebagaimana saya katakan tadi, orang muslim itu diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Maka dengan demikian insyaallah taala ya, dia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Ya. Kemudian juga dalam hal dan kesempatan yang baik ini, kita ingatkan kepada kaum muslimin untuk meningkatkan doa kita pada Allah Azza wa Jalla. Mohon doa pada Allah Ta'ala. Karena doa ini satu hal yang di luar kemampuan manusia. Dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, maka apa yang Allah kehendaki hanya dengan kaf dan nun. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, oleh karena itu, harus selalu berdoa untuk diri kita, keluarga kita, ya, untuk kaum muslimin, ya, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Kita tidak mengetahui, ya, diketahui atau tidak. Ya, tapi yang jelas kita meyakini bahwa apa yang menimpa kaum muslimin atau menimpa di bumi ini itu pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Dan demikian kita akan meningkatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah SWT. Dan memperbanyak ibadah. Ya, memperbanyak berzikir. Memperbanyak ya, amal-amal soleh. Ya, baik untuk diri kita maupun amal kebaikan yang juga kepada orang lain. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Maka kita melakukan dua-duanya. Hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan demikian ya kita diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya. Dalam hadis yang sahih, kata beliau alaihi salatu wassalam, sona'i'ul ma'arif taqi masari as-su. Banyak berbuat baik pada yakni manusia, pada hamba-hamba Allah, akan mencegah seorang dari su'ul khotimah, dari kematian yang jelek. Ya. Sehingga seorang ini insyaAllah salah satu sebab yang dengannya dia mendapatkan husnul khotimah, maka perbanyak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, perbanyak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Kita berbagi pada mereka. Yang punya harta, berbagilah dari hartanya.